ciptakan seorang insan, lembut hati bar depan. Apabila berkata, seluruh alam menyaksikan kesyahduan. Bagai tersentuh rasa percaya, tika terdengarkan. Berkelana entah. bertambah ke